هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حارس جع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى الله الله الله الله جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا إذا بدت عين جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي عفا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, kita kembali bisa bertemu di udara ya dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan kembali untuk bisa belajar bersama, dan semoga Allah senantiasa memberkahi langkah-langkah kita, mudahkan kita untuk terus talabul ilmi dan memberikan kemudahan juga kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari agar kita bisa menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketaatan, kemudahan dalam segala urusan sahabatku semuanya. Dan pelajaran rutin, pengajian rutin kita yang belajar bareng bersama Buya dan Umi, kita masih berada di silsilah ya, silsilah tentang masalah pendidikan anak. Dan sudah banyak yang sudah Buya jelaskan, ada sudah beberapa poin penting ya yang hendaknya kita ingat-ingat kembali, bagaimana agar kita benar-benar bisa mendidik anak seperti apa yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Akan tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita sahabatku, kami akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa acara ini juga disiarkan oleh Radioku Network ya, yaitu Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 100 Radioku 104,7 FM Batam, dan Radioku 1089 AM Bogor, dan juga disiarkan oleh media partner kami ya, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM dan 100 Radio MBS 107,7 FM Gresik dan 107,9 FM Blitar ya. Dan juga Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan Radio Al Hijrah 100,1 FM Pontianak. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada radio-radio lain yang ikut menyebarkan acara ini, karena Anda telah ikut membantu menyebarkan dakwah kami. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali sahabat, dan untuk mengingat kembali ya, mengingatkan sahabat kembali akan pelajaran yang sudah pernah diajarkan oleh Buya, bahwa ada beberapa poin penting ya di dalam masalah silsilah mendidik anak, bahwa mampunya seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak ini berkaitan erat dengan keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin tinggi keimanannya akan urusan akhirat, maka semakin dia bersungguh-sungguh dan tidak akan teledor di dalam urusan masalah pendidikan anak, karena tahu bahwa di balik keberhasilan seorang tua di dalam mendidik anaknya, maka itu adalah pangkat tinggi nanti akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Dan juga kemarin Buya juga sudah memberikan masukan kepada kita semua bahwa untuk bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah, maka hendaknya kita bisa menjadi guru untuk anak-anak kita. Memberikan contoh sebelum kita berucap dan menyuruh, itu adalah pendidikan yang paling penting. Karena perbuatan itu ya lebih ya daripada hanya sekedar ngomong, tapi ternyata tingkah laku kita gak seperti yang kita omongkan, tentunya akan sulit bagi anak-anak kita untuk mengikutinya. Dan sahabatku semua ya, nanti kami juga memberikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya. Ya, untuk bertanya langsung kepada Buya, Anda bisa melalui 4 media komunikasi kami. Ya, Anda bisa berinteraktif langsung dengan Buya melalui via telepon kami di 0231-830-8929, atau Anda bisa menggunakan via SMS atau WhatsApp di 081-321-461079, atau Anda bisa menggunakan Facebook Radio Kucirebon. Ya. Dan juga bisa menggunakan Yahoo Messenger ya, Yahoo Messenger Radioku. Artinya Anda bisa mencoba di 4 ya, 4 media kami. Anda bisa mencoba di manapun dan untuk bertanya langsung kepada Buya, sehingga nantinya akan semakin permasalahan-permasalahan semoga yang bisa dijawab akan Buya jawab langsung ya. Dan juga untuk bisa membagi berbagi ilmu dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik sahabatku, kita akan break dulu sebentar ya sebelum kita memberikan kesempatan kepada Buya untuk memberikan mukaddimahnya, dan jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali setelah berikut ini.